sebaiknya jangan ikutan. Perlu skill sejati agar tak jadi berantakan. Serong kanan, serong kiri, main serong asik. Siap, oi? Siap. Berangkat.

di jiwaku, dia dan aku satu. Terima kasih. mengadu nasib di perantauan. Kerja keras mencari makan, walau upah tidak sepadan. Senyuman riang

jago.